pemimpin di etalase kaca, bukan pemimpin di balik propaganda. Pemimpin di etalase kaca adalah pemimpin yang letaruh di etalase kaca, yang bisa dilihat tiap orang. Nyata, tak ada yang tersembunyikan. Terbuka, tak ada yang dinafikan. Ya, pemimpin di etalase kaca, ia terlihat nyata. Terasa ketika Anda menyentuhnya, berurusan dengan dia. Terasa kehadirannya ketika ia datang menjenguk Anda. Terasa karena karya-karya yang dikerjakannya. Itu membuat kita berarti sebagai rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin di etalase kaca, ia tak bersembunyi diri di balik kaki tangannya. Ia selalu muncul ke depan karena tak ada yang disembunyikan. Terlihat dan terasa, itulah dia. Tiap karya yang dikerjakannya terukur. Tak sekedar kata-kata yang ditumpuk, membuat tumpukan kata yang tak pernah berhenti. Terukur karena ada. Terukur, bisa diukur. Terukur karena nyata. Pemimpin di etalase kaca, ia selalu turun ke bawah. Ada bersama rakyatnya. Tiap karya menciptakan perubahan. Terukur oleh rakyat yang merasakan di dalam kehidupan. Ya, ia terukur. Tapi tak sekedar itu, pemimpin di etalase kaca juga teruji. Teruji oleh perjalanan waktu. Bahwa apa yang dikerjakannya adalah murni, bukan sekedar sebuah gaya kepemimpinan. Apa yang dikerjakannya datang dari hati sebagai seorang pemimpin yang mau menjadi pemimpin untuk bisa berbagi bagi orang yang dipimpinnya. Teruji, teruji, teruji dalam perjalanan hidup ini. Teruji karena memang nilai-nilai tinggi yang ditampilkannya, yang diwujudkannya. Dan dia mampu menggapai tiap apa yang menjadi harapan bersama bagi orang yang dipimpinnya. Ia ada di depan, ia asli seorang pemimpin. Ia selalu datang, tak bersembunyi di balik apapun, apalagi sekedar kata dan kaki tangan. Pemimpin di etalase kaca, nyata, transparan. Bukan sekedar ucapan, tapi bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan Anda akan berkata, sungguh dia pemimpin yang pemimpin. Adakah dia? Entahlah. Itu sebuah tanya yang perlu penjelajahan. Semoga kita menemukan. Awas, ia bukan di balik kata-kata. Ia ada di etalase kaca. Bersama saya, Bigman Sirait.